Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada hari ini untuk kembali kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-102 dari surah Al-Anbiya yang akan menceritakan lebih lanjut bagaimana suasana di dalam surga yang begitu sangat indah yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik dan beriman di dalam kehidupannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk membuat kita termotivasi, membuat kita semakin terinspirasi untuk menjadi orang-orang yang di dalam kehidupan kita ini berjuang untuk meraih surga dan berusaha menjadi orang-orang yang sangat membenci neraka dan berusaha untuk menjauhinya. Salah satu motivasi itu adalah Allah gambarkan la yasma'una hasisaha. Kalau engkau nanti di dalam neraka, di dalam surga, maka engkau tidak akan mendengar sedikit pun suara api neraka itu. Wahum fiha fi mashtahat anfusuhum. Dan di dalam surga kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan, khalidun, ya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Para pendengar rahimakumullah, menarik ayat ini untuk kita renungkan, untuk menjadi penghibur jiwa kita. Ya, salah satu hal yang paling menarik untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah pada saat jiwa kita berada dalam kondisi futur, mulai mengalami kelelahan ketika kita beribadah, berbuat baik, ketika kita mengalami banyak sekali tantangan di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam berbuat baik kita, sudah senyum sama orang, orang tidak mau senyum sama kita, kita berbuat baik sama orang, malah kita dituduh yang tidak-tidak, kita membantu orang, malah kita yang tidak diperdulikan, ya. Pada saat jiwa kita berada dalam kondisi mengalami penurunan atau mengalami sedikit penurunan keimanan, maka banyak-banyaklah membaca ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang bagaimana janji-janji Allah yang akan Ia berikan dalam bentuk kebaikan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupan, sehingga akhirnya menyegarkan kita kembali, sehingga akhirnya kemudian membuat kita kembali semangat, sehingga akhirnya membuat kita semakin memiliki ambisi yang begitu sangat besar untuk tetap berbuat baik di dalam kehidupan ini. Pada saat jiwa lelah ketika beribadah, maka bacalah ayat ini sebagai salah satunya. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Kamu tidak akan mendengarkan desis api neraka dan kamu akan merasakan kenikmatan apapun yang kamu inginkan ketika kamu berada di dalam surga. Ya, ketika kita sudah melakukan tindakan kebaikan tapi ternyata dibalas dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka pada saat jiwa kita mengalami rasa kesedihan, bacalah ayat ini. Bacalah ayat-ayat menceritakan tentang surga, maka jiwa kita akan tersegarkan kembali dan semangat kita akan semakin termotivasi sehingga membuat kita tidak akan pernah menyerah dan pantang menyerah di dalam melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi banyak sekali sebenarnya, ya, hal-hal yang penting kepada saat kita mempelajari Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hiburan kepada kita untuk tetap bisa eksis, untuk tetap bisa konsisten di dalam melakukan kebaikan. Dan pahamilah itu sebagai salah satu cara dari Allah agar kita tetap menjadi hamba-hambanya yang Ia sangat sayangi, yang Ia sangat kasihi, sehingga akhirnya kita berhak untuk menjadi orang-orang yang di dalam ayat sebelumnya, innal lazina sabaqat lahum minal husna, sesungguhnya orang-orang yang telah kami tetapkan adalah mereka menjadi orang-orang baik, ulaika anha mubaadun, mereka akan dijauhkan dari api neraka. Untuk lebih menjelaskan ayat ini, ya, tentang bagaimana, kenapa Allah mengatakan tidak mendengar desis api neraka dan apa rahasia di balik itu, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jinal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. di ayat 102 ini masih ada kaitannya dengan ayat 100. Di ayat 100, la yasma'un, tidak mendengar. Di neraka juga tidak mendengar, di surga juga tidak mendengar. Apa perbedaan keadaan surga dan neraka dalam hal tidak mendengar? Di neraka tidak mendengar bukan karena tidak ada teriakan, tapi karena teriakannya sudah sampai pada puncaknya sehingga suara itu sudah habis, atau karena terperangah dan terperanjat sehingga dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi, speechless, seperti orang yang menemukan rumahnya dalam keadaan kecurian, semuanya habis digondol maling, maka yang keluar dari mulutnya perasaan yang sudah tidak dapat diungkapkan karena rasa yang begitu terperangah. Itulah gambaran dari ayat 100 tentang keadaan neraka yang merintih menjerit, hati menangis tapi suara tak keluar. Berbeda dengan ayat 102 tentang kondisi di surga, la yasma'u hasisaha, tidak ada terdengar suara desis. Artinya di surga tidak ada suara keluhan. Orang tidak ada mengeluh di surga. Jangankan mengeluh, muka yang tak senang dengan orang lain pun tidak ditemukan di surga. Muka yang wajah yang tidak bersahabat pun tidak kita temukan di surga. Karena ini adalah Darussalam, kampung damai, di mana semuanya bersahabat. Rasa dengki dan iri telah dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Rasa dengki sudah dicabut sehingga desas-desus tetangga yang negatif terhadap kita sudah tidak ada lagi. Inilah indahnya persahabatan di surga yang dapat kita wujudkan juga di dunia. Apabila kita ingin merasakan surga dunia, maka ayat 101 mengatakan kepada kita, berimanlah, tetap berbuat baik, senyumlah kepada siapapun, dan ramahlah dengan orang. Jangan berpikir negatif, jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh dan yang buruk. Karena apa? Karena kebaikanmu telah mendatangkan surga untuk dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Inilah la yasma'una hasisaha, tidak mendengar desas-desus yang buruk di surga. Atau boleh jadi penduduk surga tidak mendengar desas-desus dari penduduk api neraka. Orang yang berada di neraka walaupun menjerit begitu dahsyatnya, taming tabir membuat suara itu teredam. Jadi seteriak apapun penghuni neraka tidak sampai kepada telinga penghuni surga. Ini makna yang kedua. Apapun ceritanya, surga adalah taman bahagia, sehingga segala yang tidak bahagia, baik datangnya eksternal dari luar ataupun datangnya internal dari dalam, itu dinafikan, itu ditiadakan. Lebih dari itu, setelah unsur-unsur negatif dihapuskan, kita mendapatkan unsur-unsur positif yang tergambar, wahum fiha mastahat anfusuhum khalidun, mereka kekal dalam kenikmatan yang mereka ingini. Setelah negatif dihapuskan, maka positif pun akan datang. Setelah negatif kita sirnakan, maka unsur positif pun akan datang. Maka iman membuat kita mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, dan itu positif bagi kehidupan kita di dunia dan positif bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan berbagai penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kita mampu semakin membuat kita semakin bersemangat pada hari ini, mampu membuat kita semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan, bahwa apapun ceritanya, dampak baik itu tetap akan didapatkan dan diraih oleh orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Mungkin saja di dalam kehidupan ini dia belum mendapatkan balasan kebaikan ketika pada saat dia sudah melakukan kebaikan, ternyata masih dibalas dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Akan tetapi ingat baik-baik bahwa dampak baik itu pasti akan diperoleh oleh orang-orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Wal aqibatu lil muttaqin, ya, hasil baiknya, akhirnya, endingnya itu pasti akan baik bagi orang-orang yang selalu bertakwa, bagi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, ya. tidak hanya di akhirat saja yang sudah pasti, tapi pasti di dunia dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita banyak membaca Al-Qur'an, terutama sekali kita menguasai ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana situasi dan kondisi surga yang begitu sangat menyenangkan, sehingga akhirnya mampu membuat kita selalu bersemangat di dalam kehidupan ini, membuat jiwa kita semakin segar. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita membaca la yasmauna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Kita tidak akan mendengarkan desisan api neraka, dan juga kita akan bisa meminta apapun yang kita inginkan nanti pada saat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.